الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيثما كنتم، فإن خير الزاد التقوى، والله تعالى فضل المتقين على العالمين. حبيبي سكريان سيدنا محمد بن مريم بن الله pilar agama sangat ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama, iman kepada Allah membuat seorang muslim punya pegangan dan tidak menjadi ateis hingga Tuhan tidak punya sesembahan. Kemudian iman terhadap Ghaib, seorang akan tetap dalam kondisi sempurna prima walaupun menghadapi hal-hal yang mungkin susah untuk dinalar. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap takdir, karena fakta kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Makanya orang Badui pernah ditanya, apa bukti kamu itu percaya adanya Tuhan? Dia mengatakan, tidak semua buktinya, tidak semua kehendak kita keturutan. Kalau semua keinginan kita keturutan, kalau semua kehendak itu keturutan, kitalah yang ngatur alam dan ngatur kehidupan. Adanya rencana yang meleset, adanya keinginan yang tidak keturutan menunjukkan adanya keinginan yang maha besar, yaitu Allah. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Tidaklah kehendak kamu semuanya di bawah kontrol dan aturan kehendak Allah. Kepercayaan kita kepada Allah menjadikan kita kuat karena kita punya pegangan. Manusia lemah akan semakin lemah kalau menjauh dari Allah. Dan kehidupan yang berjalan ini ada hal-hal yang mustahil untuk dinalar manusia. Kalau manusia hanya percaya pilihan, maka akan menjadi orang yang materialistis dan tidak percaya tentang hal-hal yang gaib. Dan sabar terhadap takdir menguatkan kita di kala saat terjadi perubahan, saat terjadi perubahan di hidup, dan saat manusia harus diuji. Makanya para ulama menyebutkan bahagia adalah manusia mampu menguasai kondisi hati batin saat kondisi perubahan apapun. Artinya gampangnya, mampu beradaptasi pada setiap perubahan dan keadaan. Saat miskin siap, saat kaya siap, saat diterima kerja juga siap, saat dipikah PHK juga siap. Makanya kata Ibnu Qayyim manusia itu tidak lepas antara salah satu di antara tiga. Idza qu'ima 'alaihi syakar, ketika diberikan nikmat tinggal syukur. Wa idza annaba istighfar, ketika berdosa istighfar. Wa idza tuliya sabar, ketika diuji sabar. Siapa yang telah bisa menjalankan hidup dengan kondisi seperti ini, insyaallah orang yang paling bahagia. Inilah orang yang hakikatnya betul-betul berserah diri kepada Allah. Inilah makna firman Allah, wa adibu ila Allah wa aslimu lahu, kembalilah kepada Allah dan berserah dirilah kamu kepada-Nya. Idza an'ima 'alaihi syakar, ketika mendapatkan nikmat syukur. Wa idza aznab istighfar, ketika dosa istighfar. Tidak ada orang yang selamat dari dosa. Sebagaimana tidak ada orang yang tidak pernah mendapatkan nikmat, dan tidak ada orang yang tidak pernah dilalui hidupnya oleh dosa-dosa, dan juga tidak ada orang yang melewati hidup tanpa musibah dan ujian. Ketika dapat nikmat syukur, dapat dosa istighfar, dapat bencana dan ujian sabar. Tapi sekalian, namun pasrah maknanya menyerahkan hati kepada Allah, mengerahkan tenaga dan usaha untuk mencari sesuatu sebab-sebab. Kalau orang menyerahkan dua-duanya, menyerahkan hati kepada Allah, menyerahkan tangan dan kaki juga kepada Allah, itu bukan namanya pasrah yang benar, bukan maknanya tawakal, tapi tawakul. Makanya pernah ada seorang sahabat yang seperti sholat Jumat ini masuk ke masjid bersama Rasulullah menjelang Jumat. Naik unta. Ya Rasulullah, saya lepas unta ini masuk masjid tawakal atau ditali dulu masuk masjid tawakal? Tali dulu baru masuk masjid tawakal. Berarti di sini tangan usaha, hati nyerahkan kepada Allah. Oh, setelah ditali unta hilang, Allah. Nah, baru bilang. Kadang-kadang kita itu belum apa-apa itu sudah mudah-mudahan, itu loh yang selesai. Belum melakukan usaha maksimal, semoga. Terdulu, semoganya ini. Ya mudah-mudahan mas, usahanya laris. Tapi kita lihat dulu. Sudah belum mengerahkan usaha maksimal untuk memanage usaha buka warung lontong atau apapun. Begitu juga ketika kita kerja. Banyak kepasrahan yang keliru-keliru, salah-salah. Pasrah sebelum usaha, menyerah sebelum kita melakukan sebab-sebab, tidak. Makanya, ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amali, ma minkum min ahadin wa qad yuqdar maq'aduhu minal jannati aw minan nar." Tidaklah di antara kalian melainkan surga nerakanya sudah ditetapkan. Maknanya, sebab-sebab masuk surga dan neraka masing manusia itu sudah disiapkan Allah. Sudah disiapkan. Sehingga Allah mengatakan, "Wa hadainahu najdain," telah aku tunjukkan dua jalan, surga dan neraka. "Faman syaa'a falyu'min," siapa yang mau iman silakan. "Faman syaa'a falyakfur," siapa yang mau kafir juga silakan. Pada akhirnya hati manusia tidak dipaksa dan tidak bisa dipaksa untuk sadar. La ikraha fiddin, maknanya untuk sampai pada kesadaran agama yang menemukan mau taat dan menyerah kepada Allah, tidak mungkin dipaksa dan dengan paksaan. Nah, setelah kita bisa memahami seperti itu, insya Allah makna kepasrahan itu ada dalam diri kita betul-betul. Kalau tidak, maka kepasrahan itu jungkir balik. Kadang manusia berusaha mengerahkan sebab mati-matian, tapi belum kunjung juga muncul hasil. Tapi yang ingin saya lihat, Allah mengatakan, "Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa staghna wa kadzdzaba bil husna sunnah, fadlam yasiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab-sebab dengan membenarkan akhirat, agama akan dimudahkan masuk surga. Dan siapa yang sekarang ini mendustakan agama, mendustakan akhirat, akan dimudahkan ke neraka. Maka ketika ada sahabat yang menanyakan setelah Rasulullah mengatakan, tidaklah semua kalian surga nerakanya sudah ditetapkan. Sahabat menanyakan, kalau gitu kita nyerah aja ya Rasulullah. La i'malu usahalah ya. Serahkan sebab dulu. Kulun muyassaru lima kulikolahu, masing-masing hasil akan disesuaikan dengan usahanya. Lalu Rasulullah membacakan firman Allah, wa amma man a'ta wa taqa liya wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil usra yusra al jannah. Tapi wa amma man bakhila wa istaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Dengan demikian, kepasrahan kita yang benar adalah kepasrahan hati. Tidak ada yang bisa memiliki kecuali Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan akan kembali Allah. Itu menjadi hiasan hati kita. Dengan demikian, hadirin sekalian, setiap saatnya kita selalu bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan sadar kita itu dipantau dan dilihat oleh Allah. Demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan khutbah yang pertama ini memberikan pencerahan kepada kita tentang makna pasrah kepada Allah yang benar. Pasrah yang benar adalah pasrah hati, bukan pasrah tangan, pasrah kaki yang akhirnya hidup menjadi beban orang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'azim inna Allah huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Khutbah Jumat ini akan saya sampaikan satu hadis menarik untuk menyikapi hidup. Rasul katakan, ihrif ala ma yanfa'u, berusahalah dalam hidup ini mencari yang paling bermanfaat untuk dunia, untuk diri kita. Dunia, akhirat, rumah tangga, dan agama. Apa sih yang paling bermanfaat? Berarti seluruh yang tidak bermanfaat itu tidak berlaku dalam kehidupan manusia muslim. Makanya Rasulullah menegaskan, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bismillah, dalam berusaha ada gagal, ada kepleset, sepandai-mandai tupai melompat gawal juga, dan sepandai-mandai kuda berlari juga kepleset. Tapi Pak, mendingan pernah berjalan dan kepleset daripada enggak pernah berjalan, enggak pernah kepleset karena enggak pernah jalan. Ada orang cerita, dalam hidup saya enggak pernah rugi dan enggak pernah gagal. Enggak lucu. Minta bantuan kepada Allah. Inilah rahasianya, Pak. Kenapa setiap perbuatan baik kita dianjurkan membaca Bismillah. Masya Allah. Bahkan di situ baul isti'anah. Bantulah ya Allah, aku makan. Bantulah aku ya Allah, aku kerja. Tanpa bantuanmu tidak akan bisa terjadi semua. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, wasta'in billah wa la ta'jaz, jangan merasa lemah. Belum apa-apa sudah enggak bila enggak bisa, belum mencoba sudah melemah, merasa ini semuanya bukan apa keahlian saya. Wa la ta'jaz. Tapi yang namanya orang tadi Pak, berjalan pasti kepleset, gagal pasti rugi, usaha pasti ada yang gagal. Kata Rasulullah, wa in asabaka syai, kalau kamu kena musibah, ولم تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. Kalau seandainya saya melakukan ini enggak begini, maka ini semua tidak akan terjadi. Kalau saya seandainya tadi tidak lewat jalan ini, dan celaka, jangan. Sudah jatuh, sudah kena musibah, sudah rugi, dan kan sudah hilang harta. Jangan mengatakan seandainya. Walakin kun, katakan qadar Allah wa ma syaa'a fa'al. Ini semua ketetapan Allah, dan apa yang dikehendaki pasti terjadi. Fa inna law, karena mengatakan andai kata, tafthahu 'amal syaitan, membuka peluang syaitan. Demikian yang bisa kita tegaskan pada khutbah yang kedua ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang pasrah kepada Allah, berbatinan dan menerahkan usaha maksimal tahirah. Semoga kemampuan kita dihiasi dengan ilmu. Kalau tidak dihiasi dengan ilmu, maka penuh dengan kelemahan dan kehinaan. Pasrah yang benar adalah pasrah yang didasari atas ilmu. Kalau pasrah tidak didasari atas ilmu, maka pasrah itu akan penuh dengan menghina dan kehidupan seseorang. Dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia ilmu yang bermanfaat, dan memberikan mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه والتابعين وتابعين التابعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.